மானம் சத்மின் சாயத்தின் அவும் விஷய நத்தி விஹயரின் அவும் விஷய அலம் தாளம் அன்பல்லாம் அன குயில் ஷரியின் பதில். Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan selintas tentang adanya hukum yang dinasah atau dihapus atau diganti dengan yang lain. Manasah min ayatin, suatu ayat yang kami nasah atau kami lupakan dari ingatan, kami pasti akan mendatangkan yang lebih baik daripadanya. Atau yang semisalnya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Kemarin kita sampaikan bahwa semua ulama sepakat memang adanya penghapusan syariat Allah, syariat yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap nabi-nabi yang dulu, sebagian itu ada yang diganti atau dihapus oleh syariat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disepakati. Ada contoh misalkan syariatnya zaman Nabi Adam, memang belum ada manusia, pernikahan itu ya antar saudara, saudara anaknya Nabi Adam, lagi ya dinikahkan karena Nabi Adam yang perempuan, tapi itu pada syariat berikutnya tidak dibenarkan lagi, nikah itu tidak boleh dengan mahramnya. Ini satu contoh. Ada juga ayat Al-Quran, apa namanya, hukum yang pada zaman Rasulullah SAW telah dilaksanakan, kemudian diganti dengan yang lain. Hal ini menimbulkan apa namanya kritikan dari kelompok agama Yahudi maupun agama yang lain. Satu contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya di Medina kalau sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ke arah Baitul Maqdis selama 18 bulan, 1,5 tahun. Pada saat itu orang-orang Yahudi selalu saja menghina kepada orang Islam, omongannya apa? Kalau enggak ada Yahudi, sholat orang Islam mau menghadap kemana? Karena Baitul Maqdis menurut mereka yang bangun adalah Nabi Dawud, kemudian disempurnakan oleh Nabi Sulaiman. Sebenarnya Baitul Maqdis yang bangun pertama adalah Nabiullah Ibrahim, kemudian direnovasi oleh Nabi Daud dan diselesaikan Nabi Sulaiman. Nah, orang Islam sholat menghadap Baitul Maqdis 18 bulan. Ini selalu saja dihujat kalau enggak ada Yahudi, enggak ada Nabi Daud, sholatmu kemana menghadapnya? Nah, akhirnya diturunkanlah firman Allah memerintahkan untuk mengalihkan kiblat pada Al-Baqarah juga pada 146 atau 144. Qad nara taqalluba wajhika bis-sama falawallinaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral. Pada ayat itu disebutkan, kami berkali-kali melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit, maka sungguh kami akan mengalihkan. Falam wajah negatif belakang tangtoha, akan kami palingkan kamu kami hadapkan ke arah kiblat yang kamu menyenanginya. Falanwaliyannaka qiblatan tardoha. Sungguh kami akan menghadapkan kamu ke kiblat yang kamu menyenanginya. Oleh karena itu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Nah ini kan berarti asalnya tidak ke arah masjidil haram, dipindahkan. Inilah namanya nasakh mansukh. Penghapusan yang semula ke arah Baitul Maqdis dipindahkan syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Berlaku mulai itu sampai sekarang di mana saja, wahaitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral. Di mana saja kamu berada, apakah di masjid, di rumah, di mana saja, selama mungkin, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang kita hadapkan ke sana adalah wajah kita. Wajahnya bukan hatinya. Hatinya tetap kepada Allah. Wajahnya ke arah Masjidil Haram. Hatinya kita salat menghadap kepada Allah. Wajahnya yang lahiriah ke arah yang tampak juga. Bukan ke arah Ka'bahnya, tapi yang di luar Masjidil Haram, ini ke arah Masjidil Haram. Kalau yang di dalam Masjidil Haram, sholatnya menghadap ke Ka'bah. Itu yang di dalam Masjidil Haram. Di luar Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Ya yang di luar tanah haram sudah jauh seperti kita menghadapnya ke arah tanah haram. Tidak harus ke masjid. Bahkan lafalnya syatral masjidil haram itu arah. Asalkan sudah mengarah ke sana, tidak tepat persis, sudah sah sholatnya. Tidak mempersulit diri agama kita. Mungkin kalau ke masjid bisa tepat ke arah Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram itu yang dimaksud bukan kok Masjidil Haram, seluruh tanah haram itu. Di dalam surat yang ke-9, ini ayat yang ke-28, kan orang musyrik tidak boleh masuk Masjidil Haram. Dikatakan di sana, innamal musyrikuna najasun fala yakrabul masjidal haroma ba'da amihim hada. Sungguhnya orang musyrik itu najis, maka janganlah masuk ke Masjidil Haram setelah tahun ini, setelah tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 masih boleh orang musyrik haji. Tahun ke-10 sudah enggak boleh haji lagi. Dan sekaligus enggak boleh masuk ke tanah haram seluruhnya. Sehingga setiap orang mau masuk ke tanah haram, mesti ditanya identitasnya kan. Nah itulah, tidak boleh masuk ke Masjidil Haram, maksudnya enggak boleh masuk ke tanah haram. Begitu juga kita sholat menghadap ke arah Masjidil Haram, adalah ke arah tanah haram. Jadi tidak pernah salah insya Allah. Karena tanah haram cukup luas. Yang di masjid dan bisa tepat, tapi yang di rumah kan sulit untuk tepat gitu. Tidak harus pakai kompas, yang cukup mengarah syatral masjidil haram. Nah ayat tersebut adalah menghapus apa yang telah dilakukan selama 18 bulan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ini penghapusan nasakh mansukh itu. Hal itu disepakati oleh seluruh ulama. Ada yang diperselisihkan, apakah ada apa namanya ayat Al-Quran yang dinasakh dengan ayat Al-Quran yang lain, yang dihapus dengan ayat Al-Quran yang lain. Kalau apa namanya bukan ayat Al-Quran, semuanya sepakat. Ada juga yang menyebutkan bahwa dulu ada aturan anak yang disusui, bukan anaknya sendiri, anak rodok, anak orang lain disusui seorang ibu, ini menjadi mahram, menjadi mahramnya apabila disusui sebanyak 10 kali. Ini ada mengatakan itu dulu ada di surat An-Nur, asyuradu'atim maklumati yuhalimna. Kemudian itu diganti dengan khamsuradu'atim, 5 kali sesuatu sudah mahram. Tapi itu kedua-duanya tidak ada di dalam Al-Quran. Ada juga Umar bin Khattab menyatakan bahwa dulu ada disebutkan hukumnya orang yang berzina. Orang yang berzina ini ada yang sudah nikah atau sudah pernah nikah, ada juga yang belum. Nah, disebutkan dengan yang zina muhsan itu adalah hukumannya dihukum rajam, dilempari batu sampai mati bagi orang yang sudah pernah nikah. Tapi yang masih gadis dan perjaka belum pernah nikah, hukumannya 100 kali cambuk. Kata Umar, dulu aku pernah membaca bahwa orang yang zina muhsan itu dirajam. Tapi itu juga tidak ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada di dalam Al-Quran adalah hukum cambuk sebanyak 100 kali di dalam surat An-Nur ayat 2, surat 24 ayat 2. Di sana dikatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, bahwa penzina laki-laki dan penzina perempuan supaya didera sebanyak 100 kali dera. Nah, itu yang ada dalam Al-Quran, tapi hukum wajah yang ada di dalam hadis. Namun Umar pernah menyatakan di Al-Quran dulu ada disebutkan hukum wajah. Nah, itulah tentang nasakh mansukh. Kemudian ada lagi bahwa di dalam surat yang ke-8 ini ayat 65 dan 66. Surat ke-8 di sana ayat 65 menyatakan ketika berperang, ya ayyuhan nabiyyu syarridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa iyyakum minkum 100 yaghlibu albamin alladziina kafaru bi annahum qawmun la yaqabun. Hai Nabi, bangkitkan semangat berperang bagi orang-orang mukmin. Harridil mu'minina 'alal qital. Kalau kamu 20 orang sabar dapat mengalahkan 200 orang. Ini awal Islam. Islam belum banyak. Umat Islamnya masih sedikit. Dikatakan oleh Allah, kalau kamu isuna sabiru, 20 orang sabar dapat mengalahkan 200 orang. Kalau kamu 100 orang, wayakum mi'atun sabiratun yadribu arfan. Kalau kamu 100 orang yang sabar dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena mereka kaum yang tidak mengerti. Ini kan cukup berat. Maka Allah memberikan keringanan. Pada ayat 66-nya diberikan keringanan. Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dhafa. Sekarang Allah kasih keringanan kepada kamu. Kalau jumlah kamu itu 100, Allah tahu kalau kamu sekarang itu lemah. apa dibaca divan, kamu berlipat ganda, jumlahmu banyak, kamu lemah. Kalau kamu 100 orang yang sabar, bisa mengalahkan 200 orang. Ini kan berarti diberikan keringanan oleh Allah, yang asalnya 1 lawan 10, 20 lawan 200, gak boleh mundur. Kemudian dikasih keringanan, apa namanya, 100 lawan 200, tidak boleh mundur. 1 banding 2 masih bisa menang asalkan sabar. Nah itulah namanya penghapusan. Ini menurut apa namanya mayoritas ulama. Beda Abu Muslim Al-Asqalani menyatakan, oh itu bukan penghapusan. Suatu ketika pun kalau memang umat Islam itu jumlahnya kecil, ya tetap berlaku 20 lawan 200, gak boleh lari. Di saat banyak, ya 100 lawan 200 gak boleh lari. Mari kita sampaikan bahwa yang tidak menyetujui adanya hukum nasakh mansukh adalah Abu Muslim Al-Asqalani. Itu saja, yang lainnya menyetujui. Bahkan ada juga Asy-Syafi'i menyatakan orang wanita yang ditinggal mati suaminya ini kan harus menjalani masa iddah. Masa iddah itu dijelaskan di dalam Al-Baqarah. Di sana ada yang menyebutkan 4 bulan 10 hari, tapi ada yang 1 tahun. Di dalam Al-Baqarah 240 dikatakan 1 tahun. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikrar. Ini menurut Asy-Syafi'i itu masa iddahnya awalnya 1 tahun, tapi kemudian diberikan keringanan masa iddah tidak 1 tahun, hanya 4 bulan 10 hari pada ayat yang ke-234 nya walladzina tawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 asyhurin wa asyra. Tapi hari ini oleh Abu Muslim ditentang, oh tidak, itu tidak penghapusan, tetap berlaku mulai awal adalah 4 bulan 10 hari, kecuali kalau sang suami berwasiat. Yang 240 itu adalah suami berwasiat kepada istrinya, jangan Anda tergesa nikah sebelum 1 tahun. Ini kalau berwasiat, kalau dia mau mentaati wasiat suaminya silakan. Tapi kalau enggak berwasiat tetap berlaku adalah 4 bulan 10 hari. Itu tentang perbedaan pendapat di dalam soal adanya nasakh mansukh, adanya penghapusan hukum di dalam Al-Quran itu sendiri. Hanya saja kalau ayat dalam Al-Quran mayoritas mengatakan tidak ada penghapusan, yang ada adalah hukum yang di luar Al-Quran itu tadi. Itulah manansakh min ayatin Aulusiana itu kahirin mina awitnya alam taklam an Allah ala kulli syai'in qadir. Kita kembali ke ayat yang ke-106. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu? Wewenang Allah untuk menetapkan suatu hukum maupun menghapuskan suatu hukum. Alam taklam 107 nya. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh. Tidakkah kamu tahu bahwasanya milik Allah lah kekuasaan di langit dan di bumi. Penguasa mutlak di langit dan di bumi, di alam dunia sampai di akhirat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanjurun rukam man tasha wa tu'azzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di sini katakan alam taklah annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Tidakkah kamu tahu bahwa milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Wa ma lakum min dunillah min waliyyin wa la nashir. Tidak ada bagi kamu selain Allah pelindung. Yang melindungi kita Allah. Wa ma lakum min dunillah min waliyyin. Tidak ada yang melindungi kamu selain Allah. Wa la nashir. Dan tidak ada pula penolong selain Allah. Jadi memang waliyyu wala nasir itu hanyalah Allah. Sehingga kita sering mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada apa namanya ujung surat 3 Al-Imran ayat 173 kan waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada surat 3 Al-Imran 173 alladzina qala lahum nas inna an-nasa qad jama'u lakum fahsyaru fazadahum imanan. Ini pada zaman itu orang-orang mukmin ditakut-takuti oleh orang-orang kafir. Beberapa orang menyatakan orang Mekah sudah siap menghancurkan orang Islam. Takutlah kamu. Alladzina qala lahum nas inna an-nas qad jama'u lakum fahsyaru. Takutlah kamu pada orang-orang Mekah yang siap menghancurkan orang Islam. Tapi yang ditakut-takuti malah fazadahum imana. Ditakut-takuti malah enggak takut, malah bertambah kuat iman mereka. Fazadahum imana. Apa yang diucapkan? Waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dan wa ni'mal wakil, dia sebaik-baik pelindung. Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya digabung juga dengan ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang disebutkan di dalam surat yang ke-8 ayat 40 itu. Terjemahnya hampir sama. Hasbunallah wa ni'mal bagi ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Di sana disebutkan pada surat 8 ayat yang ke-40. Fa'in tawallaw fa'kul. Fa'in tawallaikum fa'alamu annallah maulakum. Fa'in tawallaikum fa'alamu annallah maulakum. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terus surat 8 ayat 40. Apabila berpaling kamu berpaling, fa'alamu annallah maulakum. Ketahuilah bahwa Allah itu adalah pelindungmu. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Itulah bahwa Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashir. Kemudian pada ayat 108-nya kita kembali Al-Baqarah 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. وَمَنْ يَتَبَدَّلْ كُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Pada ayat itu kita umat Islam khususnya zaman sahabat, أَمْتُرِبُونَ أَنْتَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ. Apakah kamu menginginkan untuk menanyakan kepada Rasulmu, kepada Nabi Muhammad, كَمَا سُيْلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ, sebagaimana Nabi Musa dimintai, ditanyai kaumnya sebelum itu. Nah, ayat ini mengkisahkan bahwa sahabat-sahabat itu tidak boleh terlalu banyak bertanya dalam hal yang akibatnya akan menyulitkan dirinya sendiri. Jangan seperti kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa, mereka menyatakan lanu'minalaka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah dengan mata kepala. Ini kan akhirnya disambar petir kan. Juga ketika disuruh menyembelih sapi, tanyanya terus, sapi yang bagaimana, sapi yang bagaimana. Ini kamu jangan jadi seperti kaumnya Nabi Musa, banyak bertanya, tapi pertanyaannya itu malah menyulitkan dirinya sendiri. Ini zaman masih turunnya Al-Quran, bukan kok sekarang. Ayat ini juga sejalan dengan firman Allah di dalam surat 5 Al-Maidah ayat 101. Soal bertanya bagaimana kita bertanya itu. Bertanya sana ya ayyuhallazina amanu. Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdu lakum tasukkum. Hei orang yang beriman, jangan kamu menanyakan sesuatu. 5.101. Jangan menanyakan sesuatu apabila dijelaskan akan menyulitkan kamu. Jangan menanyakan sesuatu hal yang bila dijelaskan justru malah menyulitkan kamu sendiri. Wa in tas'alu anna fina inazzalul antum dalam. Dan jika kamu menanyakan sesuatu itu ketika masih diturunkannya Al-Quran, pasti akan dijelaskan kepadamu. Afallahu anha, Allah memaafkan kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Yang sudah lalu enggak ada masalah bertanya. Nah ini pernah zaman Rasul, seorang sahabat bertanya, apakah haji itu tiap tahunnya Rasul? Tanyanya begitu. Apakah haji itu tiap tahun? Afikun disana ya Rasulullah. Ketika diturunkan kewajiban haji, afikun disana. Apa tiap tahunnya Rasul? Rasul diam saja, tidak menjawab. Masih terus bertanya. Akhirnya Rasul menyatakan, kalau aku jawab iya, kamu tidak akan mampu melaksanakannya. Nah itu jawabannya Rasul, berarti tidak dijawabkan pertanyaan. Kalau aku jawab iya, kamu tidak akan mampu. Kemudian diturunkan la tas'alu an asya, jangan menanyakan sesuatu yang kalau dijelaskan akan menyulitkan pada dirimu sendiri. Ini zaman turunnya Al-Quran. Kalau zaman kita udah ada masalah, kita menanyakan soal hukum, gak ada hukum yang baru lagi ya. Hukum sudah selesai, udah gak ada yang baru lagi. Sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa anmaktu wa atmantu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islamah dinam. Bertanya, silakan tanya pada ustaz, pada siapa. Oh gak ada masalah. Kalau memang ustaznya gak tahu, ya jawabannya gak tahu. Jangan membuat hukum yang baru, karena memang sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum itu. Jadi larangan itu berlaku pada saat masih diturunkannya Al-Quran. Sekarang sudah tidak turun Al-Quran, ya Al-Quran yang ada itu jawabannya dari Al-Quran itu atau dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa namanya, ayat yang ke-108, kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal kufra, siapa yang menggantikan kekafiran umayya dan wabili iman faqad dalla sawa'as sabil, dia iman akhirnya karena pertanyaannya akhirnya jadi kafir. Na'udzubillah, itulah katakan orang yang murtad. Umayya dan wabili iman faqad dalla sawa'as sabil, dia telah sesat jalannya. Baik, kita cukupkan. Ada yang perlu disampaikan, silakan. Cukup, mudah-mudahan sudah cukup, sudah cukup jelas. Jamnya 1, jam 1 persis. Ada yang tidak ada ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan kita sudah banyak mengerti dari aturan Allah sehingga tidak banyak bertanya. Bertanya pun tidak ada larangan selama tidak akan menyulitkan pada dirinya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.